kecil itu mengintip di balik pagar bambu yang koyak, rapuh terhempas angin derita, dengan hati yang terkoyak menahan tangis pilu. Siapa sangka mata yang menembus batas asa, melihat bisu suara hatimu, menguak gelap jiwamu, menghadang aku dan lupa diri. Dialah penyapu jagat.